Bismillahirrahmanirrahim. إن مضنرس من سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل أعرب فكري إن مضنرس من سابق فعلا شغل من يعرب إن حرف شرط جازم ومضمر فاعل لفعل محذوف بفصل ما بعده وهو مضاف اسم سابق لاسم فعلا لفعل محذوف فيه ولا جوجا شغل فعل فعل الماض شغل فعل الماض مبني على الفتح وسكن لي لاجل الوقف وفعله يعود الى مضمر والجملة الفعلية apa tafsiriyah ya la mahalla laha min al-i'rab anhu jar wa majrur muta'alliq bi syaghal bi nasbi jar wa majrur muta'alliq bi syaghal ayda lafzihi huwa mudaf lafzihi mudaf ilayhi wa ha mudaf ilayhi aw harfu 'athfin المحل معطوف على المجرور مجرور مثله وسكن لأجل الوقف ما معنى البيت معنى البيت apabila domir isim yang didahulukan apabila domir isim yang didahulukan menyibukkan fiil menyibukkan fiil amal kepada isim yang didahulukan dari menasabkan lafadznya atau mahalnya nya di sini kembali mana mahal lafzihi ha kembali mana lafzihi kembali ga kembali ke ismin sabiq. Karena itu menerjemahkannya tadi pada syimal ya. Ada dua tafsiran ya kan. Tafsiran yang pertama yang ini banyak dikuatkan oleh muhaqqiqin yaitu bahwasanya dhamir isim yang mendahului jika ia menyibukkan fi'il untuk beramal pada isim yang mendahului, yakni untuk menasobkan lafaz atau mahalnya isim yang mendahului. Nah itu, ini tafsiran yang pertama. Al mahal itu alif lamnya menggantikan dari domir. Ini min binasbi lafzi au mahallihi digantikan domirnya dengan al. Ya, tafsiran yang kedua, bagaimana? Kalau tafsiran yang pertama tadi menjadikan ba'nya bermakna apa? Bermakna an. I'rabnya binasbi berarti apa? Ya binasbi ini apa? Dia sebagai apa? Badal. Badal syimal dari apa? Dari anhu. Berarti bukan muta'alliq dengan apa? Syaghal. Adapun tafsir yang kedua bagaimana? Ba'nya bermakna ba' sababiyah. Kemudian dhamir ha yang ada pada lafzihi kembali ke mana? Ke dhamir. Sehingga terjemahannya apabila dhamir isim yang mendahului menyibukkan fi'il untuk beramal pada isim yang mendahului karena sebab fi'il tersebut menasabkan lafaz atau mahalnya dhamir. Ya. Tentunya contohnya berbeda ya. Kalau versi yang pertama, tafsiran yang pertama, contohnya Zaidan darabtuhu. Ini yang lafaz. Ya. Tersibukan dari menasabkan lafaznya. Untuk yang tersibukan dari menasabkan mahalnya, contohnya apa? Hadza darabtuhu. Ada di atas tafsir yang kedua, yang ini dipilih oleh asy-syarih, maka contoh yang menasabkan lafadznya dhamir sama tadi ya. Ya, Zaidan darabtuhu langsung fiilnya sampai ke maf'ulnya. Contoh yang menasabkan mahalnya ya. Zaidan marartu bih dengan bantuan huruf jar. Ya. فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر إيه نبا أعرف ف رابط بين الشرط وجوابه السابق يفسر ما بعده السكون فاعله ضمير مستتر فيه أنت ألها ya bi fi'lin jarun ta'alluqan bi insib udmira fi'lun ma'ad mughayyar shibah wa na'ib fa'il bi dhamir mushtarki jawazan nakiru huwa ya'ud ila fi'l ya wal alif bil itlaq hatman wal jumlah min fi'lin wa na'ib wa na'ib fa'ilihi di mahalli na'atun ya li fi'il jadi udmira ini jumlah fi'liyah pada mahalnya jar na'at dari fi'il hatman maf'ul mutlaq ya ha maf'ul mutlaq ya atau dia na'at li al maf'ul al mutlaq takdirnya apa udmira idmaran hatman kan dia sifat sifat dari apa apa yang aslinya maf'ul mutlak ya muwafiqin ya na'at li fi'lin berarti na'atun ba'da na'atin ya yang pertama na'atnya jumlah yang kedua na'atnya mufrad. Boleh tidak kita mendatangkan na'at jumlah dulu kemudian yang mufrad? Boleh. Iya. Meskipun ya boleh. Nah, di antara syai'nya apa? Dalam Al-Qur'an kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Disifati kitabun dengan jumlah dulu anzalnahu ilaik kemudian mubarakun. Ya, lima. Muafiq ma mausulah ya ma ya ma huwa aiduh dan dia aidnya wal jumlah al fi'liyah sila mausul ya maknanya apa maka ya jawabannya maka nasabkanlah isim yang didahulukan ya isim yang didahulukan atau yang mendahului ya dengan fi'il dengan fi'il yang yang disembunyikan secara secara wajib ya muwafiqin sesuai dengan yang fi'il itu sesuai dengan ya sesuai dengan fiil yang di ya ditampakkan ya jadi i'rabnya harus paham ya. Mudah kalau i'rabnya paham menerjemahkannya mudah arkanul isyghal ada berapa Nawfal hah ada tiga rukun isyghal yang pertama masyhul anhu apa itu yang dimaksudnya masyhul anhu ya al-ismul mutaqaddim isim yang mendahului kemudian yang kedua apa masyhul itu apa fi'il atau apa amil yang diakhirkan dari isim. Kemudian ketiga, ya mashhul bi. Ya mashhul bi itu apa? Dhamir yang amil itu muta'addi kepadanya dengan sendirinya atau dengan bantuan huruf jar, atau bisa juga bentuknya apa? Mulabisnya atau sababiyahnya, yaitu isim yang dibafahkan kepada dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului. Ya. Syarat mashhul anhu, ikhwan, hafal, ada berapa? Ada lima. Yang pertama, tidak boleh berbilang apa? Apanya? Apanya yang tidak boleh berbilang? Alla yakuna muta'addidan lafzan wa ma'nan, agar lafaz dan maknanya tidak berbilang. Seperti zaid dan dirhaman a'taitu, itu enggak boleh. Tidak bahas, tidak benar pada bab ini. Ya. Kenapa? Karena lafaz dan maknanya berbilang. Tapi kalau lafaznya saja yang berbilang tapi maknanya satu, boleh tidak? Boleh. Contohnya ya, Zaidan wa Amran laqituhuma misalkan. Atau Zaidan wa Amran Muhammadan laqituhum. Kenapa ini dianggap kenapa seperti ini boleh? Karena itu terjadi dengan pengatofan. Ya, dan pengatofan menjadikan isim yang banyak itu seperti hukumnya satu isim. Ya. Syarat yang kedua, agar apa? Mashhul anhunya, ya agar ia didahulukan. Kalau diakhirkan setelah dhamirnya, maka i'rabnya bagaimana? Laqituhu misalkan Zaidan, i'rabnya apa Zaidan? Sebagai badal dari dhamir. Kalau dibaca rafa, laqituhu Zaidun, ya sebagai mubtada mu'akhar, jumlah sebelumnya sebagai ya khabar muqaddam. Syarat yang ketiga apa? Agar dia menerima idmar, bisa didomiri, bisa didomiri. Ya. Sehingga tidak boleh apa? Hah? Istighal dari apa? Hal ataupun tamiz. Juga apa? Agar ia huruf jarnya apa? Kalau dia muta'addi dengan huruf jar, agar huruf jarnya apa? Bisa masuk ke dhamir, ya ke dhamir. Kemudian yang keempat apa? Ya, kaunuhu muftaqiran lima ba'da. Mashhul anhu ini masih belum sempurna, masih butuh kepada kalam yang setelahnya. Kemudian yang berikutnya yang lima, ya, dia bisa menjadi mubtada. Ya, sehingga pada contoh warahbaniyatan ibtada'uha, ini bukan babnya isyghal. Kenapa? Karena rahbaniyah itu nakirah apa? Mahdhah. Nakirah yang murni, tidak bisa dia jatuh sebagai mubtada. Sehingga ibtada'uha itu ada mahalnya, bukan jumlah tafsiriyah, bukan. Ada mahalnya dia, mahalnya nasab na'ad dari rahbaniyah, dan rahbaniyahnya mansub bukan dengan fi'il yang mahdhuf, tapi apa? Karena diathafkan kepada yang sebelumnya, wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyah ibtada'uha. Jadi hafalkan yang penting, karena antum dengan menghafalkan ini syarat-syarat, nanti antum mengetahui mana sih ini yang babnya isyghal, mana yang bukan babnya isyghal. Ya. Karena nanti akan disebutkan untuk melengkapi pembahasan apa yang dia bukan babnya isyghal oleh syarih. Sehingga diingat-ingat ya. Kemudian syarat yang wajib terpenuhi pada mashhulnya, pada amilnya apa? Ja'far, ada berapa Ja'far? Ada dua, yaitu apa? Ya, agar mashhul anhunya, ya, atau agar mashhulnya apa? Bersambung dengan mashhul anhu. Tidak boleh apa? Dipisahkan. Ya, tidak boleh dipisahkan. Ya. Kalau dipisahkan seperti pemisah berupa adawatu syarat atau adawatu istifham, maka ini tidak masuk ke bab apa? Isyghal. Zaidun hal misalkan. Zaidun hal akramtahu. Ini tidak masuk pada bab isyghal. Karena dipisahkan antara masyhulnya akrama dengan masyhul anhunya zaid oleh pemisah berupa apa isim istifham hal. Ya, syarat yang kedua, fiilnya bisa bukan beramal. Bisa, dia tidak beramal cuma bisa. Fiilnya, amilnya bisa beramal pada apa yang selain sebelumnya, sebelumnya. Ya, seandainya dibuang dhamirnya, fiilnya bisa beramal menimpa apa isinya mendahului. Zaidan darabtuhu, seandainya dibuang haknya, maka zaidan yarmi sebagai apa? Maful bi muqaddam dari apa? Darabtu. Itu. Bisa kan beramal? Ya. Ambil yang seperti apa saja yang dia bisa beramal pada yang sebelumnya. Contohnya apa? Fi'il yang mutasarrif. Atau apa isim? Isim fa'il. Ya. Terus? Ya, isim maf'ul. Selainnya tidak mampu beramal, lemah untuk beramal pada apa yang sebelumnya. Ya. Zaidun ana dharibuhu misalkan ya. Zaidun ana dharibuhu. Ribu haknya Zaidun, Zaidan ya, Zaidan anadharibuhu. Dibuang benar hanya jadi apa? Zaidan anadharibun. Kemudian bagaimana cara menakdirkan amil yang mahdhuf. Nah. Ya. Pada bab istighol ketika mansubkan apa? Amilnya apa? Mahdhuf. Yang ditakdirkan dari amil apa atau bagaimana cara menakdirkannya? Ada empat keadaan. Yang pertama ketika apanya? Ketika fi'il yang disebutkan apa? Muta'addi dengan sendirinya, ya kan? Muta'addi dengan sendirinya dan dia menasabkan dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului. Maka kalau seperti ini ditakdirkan apa? Ya, ambil yang semisalnya sama dengan ambil yang disebutkan dalam lafaz dan maknanya. Paham ini? Jafar? Jadi mabitnya adalah apabila amil yang madhkur, yang mudhar itu muta'addi dengan sendirinya dan dia menasabkan dhamir dari isim yang mendahului, maka amil yang ditakdirkan persis sama. Contohnya apa? Ya, Zaidan darabtuhu, Zaidan ahantuhu, berarti ahantu Zaidan. Persis. Kemudian yang kedua, kapan ini? Ketika fi'il yang disebutkan lazim, lazim dan dia menasabkan dhamir yang kembali kepada isim. Iya. Keadaan kedua, ya, yaitu ketika apa? Fi'il yang disebutkannya lazim atau dia muta'addi dengan huruf jar dan yang di nasabkan oleh fi'il yang lazim dengan huruf jar ini adalah apa? Dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului. Maka ya ditakdirkan apa di situ? Ditakdirkan apa? Fi'il yang mencocokinya, yang mencocoki dalam maknanya saja. Ya, Zaidan contohnya apa? Zaidan marartu bi. Kenapa tidak ditakdirkan marra lagi? Ya, karena itu mansub buat Zaidannya. Ya. Jadi harus yang ditakdirkan itu adalah fi'il yang muta'addi dengan sendirinya amilnya. Kalau mansub ya, kalau mansub itu kalau mansub karena ada kena marfu. Kalau mansub jadi fi'il yang ditakdirkan harus fi'il yang muta'addi dengan sendirinya kalau mansub. Gitu. Kemudian keadaan yang ketiga, amilnya lazim. Amilnya lazim. Mashhul bihnya isim zahir yang didhafahkan kepada dhamir yang kembali ke isim yang mendahului. Apa? Bagaimana cara penakdirannya? Ditakdirkan amil yang apa? semakna atau yang bagaimana? Yang mencocoki apa yang dia menjadi konsekuensinya gitu. Fi'il yang merupakan kelazimannya. Contohnya apa? Tadi lazim. Zaidan marartu, yang lazim dulu ya. Zaidan marartu bi, yang dengan bibnihi boleh. Ya. Bibnihi atau bihulami, maka ditakdirkan fi'ilnya di situ apa? Ya labastu misalkan. Zaidan marartu bihulami. Saya bergaul, berkawan dengan Zaid. Saya melewati apa? Hulamnya. Ya. Jadi ditakdirkan fi'il yang pas, yang merupakan kelazimannya. Kemudian yang keempat, ya, fi'ilnya muta'addi, kemudian dia menasabkan, ya, masyhul bi yang berupa isim dhahir yang didhofahkan kepada dhamir yang kembali kepada isim yang mendahuluinya. Contohnya apa? Zaidan taraktu hulamahu. Ini contoh dari apa? Mashhul yang dia menasabkan apa? Sababiyahnya, mulabisnya. Sababiyahnya ini silah, alaqah. Karena antara isim mudhof dengan dhamir itu ada alaqah. Alaqahnya macam-macam. Alaqahnya pertemanan, alaqahnya kadang ubuah seperti Zaidun baraktu abahu, contoh aja. Berarti alaqahnya abah dengan dhamir itu kan apa? Ubuah. Ya, alaqah, pertemanan ini sebagai tuannya, sebagai ini alaqah. Sababiyah itu alaqah. Ada keterkaitan di situ kan mudhof dengan apa? Dhamir yang paling pada isim yang mendahului. Ya. Nanti akan kita sebutkan ya. Kenapa sih ada dalam kalamul Arab pembahasan isyghal Zaidan darabtuhu? Kenapa tidak dikatakan darabtu Zaidan saja gitu? Apakah di sana ada tujuan? Ya, jelas. Banyak tujuannya. Banyak aghrad dari isyghal. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an banyak sekali isyghal itu. Ya. Jadi isyghal itu memiliki banyak faedah. Ya. Di antaranya taukid, untuk taukid. Ya. Untuk taukid. Untuk takkid. Kenapa? Karena li ta'alluqil muta'alliq bi'amilihi marratain. Ya, li ta'alluqil muta'alliq bi'amilihi marratain. Karena di situ muta'alliqnya maf'ul misalkan. Dia bergandengan dengan amil, dengan fi'ilnya dua kali, ya kan? Li ta'alluqil muta'alliq bi'amilihi marratain. Karena muta'alliq seperti maf'ul itu dia berkait dengan amilnya dua kali. Yang pertama dengan binafsihi, dengan sendirinya, yang lain dengan dhamirnya, ya kan? Zaidan darabtuhu. Zaidan apa? Darabtuhu. Di situ fi'il ya atau maf'ul bergandengan dengan fi'il dua kali ya. Pertama dengan maf'ul dengan fi'il bergandengan dua kali. Pertama langsung berupa isim dhamirnya, yang kedua dhamirnya. Di situ ada taukid. Zaidan idribhu, ya. Contohnya Zaidan idribhu. Ini istilah taukid agar kamu menghasilkan sungguh-sungguh benar-benar menghasilkan pemukulan kepada Zaid. Ada taukid. Ya. Di antara contoh untuk taukid juga wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Walaqad, sebelumnya kan di taukid tuh. Lihat ayat sebelumnya walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Ditaukid gak nih? Taukid dengan lakon. Walakad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Ketika pencipta jin juga ditaukid. Cuma ada tuh taukidnya bukan dengan lakon, tapi dengan istiwa. Jadi istiwa juga termasuk ada tuh taukid. Wal janna khalaqnahu. Taukid juga ini. Cuma dengan apa? Istiwa. Ya. Juga diantara faedah dari apa? Isyihol al-qasr wa takhsis. Al-qasr itu al-hasr sama dengan al-qasr. Al-hasr sama dengan al-qasr. Al-qasr wa takhsis, untuk membatasi dan menghususkan apa yang disebutkan terlebih dahulu itu maf'ulnya. Kadang untuk ta'zim dalam ayat Al-Quran itu untuk ta'zim, untuk membesarkan. Suratun anzalnaha, ya, suratun anzalnaha. Banyak loh tujuannya ya. Ketika masyhul anhunya mansub, ketika masyhul anhunya mansub, itu diantara faedahnya bahwasanya yang sedang dibahas itu yang mansub gitu. Zaidan darabtu, berarti kau sedang bahas Zaid. Ya. Kalau ketika nasab masyhul anhunya in, jadi kalau al masyhul anhu kana al masyhul anhu fi halati nasbin, maka dia yakun mutahaddatsan an, dia yang menjadi pembicaraan. Zaidan darabtu, jadi sedang dia kan Zaid gitu. Nah, ketika rafa ya Zaidun darabtu. Ya. Ini ada isyar pemberitahuan kepada pendengar anna haditsan sayukhbar anhu, maksudnya ada akan ada berita yang akan disampaikan setelah itu. Fatatahaya nafsu ila al-isra ilaih, sehingga jiwanya siap-siap untuk mendengarkan apa yang selanjutnya. Zaidun, ada orang Zaid. Nah, darabtuhu, saya telah mukulnya. Ya. Ada isyar, fi isyar lissami' memberikan pemberitahuan, memberikan iklan, pemberitahuan lissami' anna hadithan, maksudnya ada satu hadith pembicaraan, berita sayukhbar'an, yang akan diberitakan tentangnya. Kalau rafa ini fatatahayya nafsu, sehingga jiwanya si sami ini bersiap-siap ilal isra'i ilaih, untuk memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Ini masih banyak lagi ya, ada yang membahas tuh. Ada diantara juga katanya al-inayah bisababi fil hukum, al-inayah bisababi fil hukum, memberikan perhatian sebab dari adanya hukum. Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma, sebutkan as-sariqu, untuk menjelaskan bahwasanya sebab diperintahkannya untuk dipotong tangannya adalah ini, pencurian ini. Sebab hukum pemotongan adalah karena sebab pencurian. Sariq wa sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ada untuk al-inayah bil mutaqaddim, memberikan perhatian kepada yang didahulukan menyebutannya. Wal an'ama khalaqaha, memberikan inayah, perhatian. Dan banyak ya. Yang jelas ya, isyghal ini memiliki aghrad. Kenapa mereka orang Arab ya memilih kalimat Zaidan darabtuhu daripada darabtu Zaidan? Ada bedanya, ada bedanya. Baik, kita lanjutkan masuk sekarang ke bait yang berikutnya. Hafalkan ya, hafalkan terus ya. Kalau mau bisa datang 6:30 di sini ngorojah dulu ya. Ayo kita masuk ke bait selanjutnya 257. والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. والنصب نصب حتم, ini wajib, harus ya. Jadi beliau di sini menjelaskan kepada kita keadaan-keadaan dari apa isim yang mendahului ya. Keadaannya banyak, kadang wajib nasab, kadang wajib rafa, kadang boleh dua-duanya imbang, kadang boleh dua-duanya tapi yang rajih nasab, kadang boleh dua-duanya tapi yang rajih rafa. Itu keadaannya ada lima ya. Sekarang beliau memulai dengan keadaan nasab. ataupun wajibnya nasab. Wal nasbu i'rabnya zahir ya hatmun, nasab mesti. Iya. Inta sabiqu ma, apabila as-sabiqu ini apa? Al-ismu as-sabiq sifatnya dari mausul ya mahdhuf. Apabila isim yang mendahului ta'ala itu tabi'a mengikuti ma yahtassu bil fi'li, adawat mungkin lebih enaknya. Adawat yang yahtassu bil fi'li dihususkan bagi fi'il. Ka in wa haythuma, contoh in wa haythuma. In dan haythuma adalah adawat yang khusus apa? Masuk kepada apa? Fi'il. Bisa dipahami gak ya? Nasab itu wajib dipilih, gak boleh rafa'. Kapan? Ketika isimnya mengikuti atau datang setelah adawat yang khusus bagi apa? Fi'il, seperti in dan haythuma. Jadi ketua setelah in harus ya nasab. Nanti akan kita baca penjelasannya. Kemudian kenapa wajib nasab disebutkan? Wa innama, dalam kitab yang lain, wa innama yajibun nasbu li'anna nasba, kalau mau ditulis silakan. Wa innama yajibun nasbu li'anna nasba yastad'i taqdim fi'lin, yastad'i taqdima fi'lin. Karena nasab itu yastad'i menuntut ya taqdima fi'lin li adatin taqdima fi'lin li adatil muhtassah. Mukhtasah dakhilah mukhtasah dakhilatun li adatin mukhtasah dakhilah ala jumlatin fi'liyah. Jadi ada yang kurang ini. Kemudian kita terjemahkan dulu ya, hanyalah diwajibkan nasab karena nasab menuntut untuk mendahulukan fi'il. Betul enggak? Kalau nasab kan berarti harus fi'il yang didahulukan, iya kan? Karena kalau nasab ya mesti karena fi'il yang mahdhuf, gitu kan? Ya. Karena sebab adanya adawat yang mukhtassah yang dihususkan, dakhilatun dihususkan untuk dia masuk ala jumlatin fi'liyah, kepada jumlah fi'liyah. Kemudian yang perlu diperhatikan ya, wal muradu bi wujubin nasbi. Nah, yang penting wal muradu bi wujubin nasbi, dan yang dimaksud dengan wajibnya nasab adalah penting. Wal muradu bi wujubin nasbi adalah adamu jawazir raf'i bil ibtida'. Wal muradu bi wujubin nasbi adamu jawazir raf'i bil ibtida'. Yang dimaksud dengan wajibnya nasab adalah tidak bolehnya rafa' sebagai mubtada. Itu maksudnya. Harus nasab, maksudnya apa? Tidak boleh rafa' karena ibtida'. Fala yunafi jawaz ar-raf'i. Fala yunafi jawaz ar-raf'i al-ismi al-waqi'i ba'dahu. Fala yunafi jawaz ar-raf'i. Selangi, fala yunafi jawaz raf'il ismil waqi'i ba'dah. Maka ini tidak bertentangan dengan bolehnya rafa' isim yang datang ba'dahu, setelahnya adatun, yang datang setelahnya adat. Fala yunafi jawaz ar-raf'i al-ismi al-waqi' ba'dahu. Adatun takhtasu bil fi'li, adatun takhtasu bil fi'li bi fi'lin mahdhuf, bi fi'lin mahdhuf. Jadi yang dimaksud dengan wajibnya nasab apa? Tidak boleh untuk dia rafa sebagai apa? Mubtada. Maka ini tidak bertentangan, tidak apa, menolak bolehnya untuk merufakan isim yang datang setelah adatu, adatun, setelah adat yang khusus masuk pada fi'il, untuk dia dirofakkan dengan fi'il yang mahdhuf. Artinya kalau amilnya fi'il yang mahdhuf boleh rofak gitu. Contohnya nih, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu. Wa in ahadun, di situ ahadun bagaimana? Rofak kan? Amilnya apa? Fi'il yang yang menafsirkan setelahnya. Artinya wa in istajaraka ahadun gitu. Rofak boleh. Ya, yeah. Nggak mesti nasab. Yang tidak boleh, ini tentunya di atas madhabnya orang-orang Basra ya. Yang tidak boleh kalau anda menjadikan ahadunya sebagai apa? Mubtada gitu. Itu maksud dari ucapan tadi. Hanyalah wajib nasab karena nasab menuntut untuk mendahulukan apa? Adawat yang khusus masuk kepada jumlah, kepada jumlah fi'liyah. Dan ini maksud dengan wajibnya nasab adalah tidak bolehnya rofa bil ibtida, sehingga tidak menafikan bolehnya rofa'nya isim yang datang setelah adawat yang khusus masuk pada fi'il dengan fi'il yang mahdhuf ya. Itu. Baik, kita baca penjelasannya. Jadi enggak mesti mansub ya. Jadi kalau diterjemahkan tidak boleh mansub. Ya, kadang orang lepat tuh. Ya. Maksudnya tidak boleh mansub. Tidak boleh apa? Tidak boleh marfu, harus nasab. Tadi tidak boleh rafa dengan ibtida. Ya. Dzakar an-nahwiyyun anna masail hadzal bab 'ala khamsati aqsam. Para ahli nahwu menyebutkan bahwasanya masalah bab ini terbagi kepada 5 bagian. Ahaduha, yang pertama, ma yajibu fi nasbu, apa yang atau bagian yang wajib padanya nasab. Wasani, yang kedua, ma yajibu fi rafa, apa yang wajib padanya rafa. Wasalith, ma yajuzu fil amran wan nasbu arjah, yang ketiga, boleh dengan dua sisi rafa atau nasab, tapi nasab lebih rajih. Warabi'u, ma yajuzu fil amran wan rafu arjah, yang keempat, boleh dengan dua sisi tapi rafa lebih rajih. Wal khamis, yang kelima, ma yajuzu fil amran ala sawa, yang kelima boleh padanya dengan dua sisi ala sawa, di atas sisi yang sama, tidak ada yang lebih rajih ya. Fa syara al musannif ila al qism al awal bi qawlihi, dan musannif mengisyaratkan kepada macam yang pertama, itu apa? Apa yang wajib untuk dinasabkan ya. Dengan ucapannya wan nasbu hatmun ila akhirih, wa maknanya adalah annahu yajibu nasbul ismi sabiqi idza waqa'a ba'da adatin la yaliha illa al fi'lu. Makna bait tadi adalah bahwasanya wajib menasabkan isim yang mendahului apabila isim tersebut datang setelah adat adawat la yaliha, yang mana adawat tersebut tidaklah diikuti kecuali al fi'il la yaliha la yatba'uha ya. Ka adawat syarat, seperti adawat syarat sudah kita sering ulang-ulang bahwasanya adawat syarat mesti dia masuk kepada apa? Fi'il. Apakah fi'ilnya zahir atau apa? Mudmar. Contoh, apakah ada adawatu syarat yang menjazmkan atau tidak? Ya. Seperti idza ya. Nahwu, contoh in wa haitsuma. Fataqul, sehingga kamu katakan in Zaidan akramtahu akramak. In Zaidan akramtahu akramak. Jika Zaid engkau muliakan, maka niscaya dia pun akan memuliakanmu. Wa haitsuma Zaidan talqahu fa akrimhu, di mana saja engkau jumpai Zaid maka muliakanlah dia. فيجب نصب زيدا maka wajib menasabkan زيد في المثالين وفيهم وفيما أشبههما maka wajib pada dua contoh tadi untuk menasabkan apa زيد dan yang semisal keduanya ولا يجوز الرفع على أنه مبتدا maka tidak boleh رفع sebagai mubtadanya ya sebagai mubtada tidak boleh إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات karena tidak boleh isim yang datang setelah adawat ini tidak boleh isim datang setelah apa? Adawat ini tidak boleh. Di situ ada taman faedah nomor 1 itu. Al-adawatul lati takhtasu bil fi'li arba'atu anwa'. Adawat yang dikhususkan untuk fi'il ada 4 macam. Yang pertama adawatu syarat seperti in dan haitsuma. Nahwa ma masala bihi asy-syarih seperti yang dicontohkan oleh pensyarah. Kemudian wa'alam anna al-ishtighala innama yaqa'u ba'da adati syarat fi darurati syi'r. Nah ini yang perlu diketahui yaitu bahwasanya ishtighal hanyalah datang setelah adatu syarat pada darurah syi'riyah saja. Fa'amma fi an-nathr adapun pada kalam yang bebas lain syi'r fala yaqa'u al-ishtighal maka ishtighal tidak terjadi illa ba'da adataini kecuali setelah dua adawatu syarat. Di antaranya yang pertama in. Tapi ada syaratnya enggak mutlak. Bi syarti an yakuna al-fi'lu al-mashhul madhiya agar fi'il yang mashhul ya, fi'ilnya madin. In Zaidan laqitahu fa'krimhu. Ini boleh. Tapi kalau dengan mudhari' enggak boleh. Ya, in Zaidan talqahu, in Zaidan talqahu misalnya. Enggak boleh. Wa tsaniyah yang kedua idza. Kalau idza mutlak ya ini apa? Boleh fiilnya madin atau mudhari. Idza Zaidan laqitahu aw talqahu fakrimhu. Banyak ya. Setelah idza ini. Jadi bagaimana isyghal setelah ada itu syarat? Ada tidak? Hah? Itu hanya terjadi pada dharurah syi'riyah kecuali apa? In itu dengan syarat yaitu apa? Ya agar fiilnya mau dan juga yang kedua setelah idza mutlak baik fiilnya apa madhin ataupun mudhari'. Nanti ada kritikan enggak gitu kepada an-nadhim karena an-nadhim menyentuhkan ka'in wa haitsuma ya, sedangkan sudah kita lewatkan tadi haitsuma khusus pada apa syair. An-naw'u tsani adawat at-tahdhid adawat yang digunakan untuk dorongan. Nahu tuna halla Zaidan akramtahu. Ayolah engkau muliakan Zaid. Halla Zaidan akramtahu. Tentunya beda ya dengan halla akramta Zaidan. Mana yang lebih kuat? Halla Zaidan akramtahu dengan halla akramta Zaidan? Ya tentunya halla Zaidan akramtahu itu dua jumlah. Ya kan dua jumlah. Sehingga Zaidan i'rabnya apa? Maful bili fi'il mahdhuf yufassiru ma ba'da. Harus Zaidan, enggak boleh Zaidun. Kenapa? Halla khusus masuk kepada apa? Fi'il. Kemudian macam yang ketiga, adawatul 'ard, adawat yang digunakan untuk apa? Tawaran mungkin ya. Kalau tadi dorongan ini tawaran lebih lembut. Ala Zaidan akramta. Ya. Tidakkan kau mau memuliakan Zaid? Di sini illa ya. Ala Zaidan akramta. An-na'u rabi' macam yang keempat adawatul istifham ghairul hamzah. Adawatul istifham ghairul hamzah. Nah, adawatul istifham selain hamzah. Contoh hal Zaidan akramta selain hamzah. Jadi ada khilaf memang dalam hal ini. Kalau setelah ada itu istifham, sebagian membolehkan Zaidun. Ya. Ada mazhab yang membolehkan rafa dan nasab setelah istifham. Tapi yang nasab ini lebih rajih, ya, lebih rajih. Jadi wajibnya nasab, wajibnya menasabkan isim yang datang setelah hal. Ini madhabnya si bawah. Madhabnya si bawah. ataupun kisai, maka beliau membolehkan untuk setelahnya itu setelah hal isim, sehingga ya pada rofa gitu. Kalau si bawai menyatakan kalau hal khususnya pada bingkai, pada bingkai fi'il, karena setelahnya kan ada fi'il, maka zaid di situ harus i'rab atau harus setelah halnya fi'il, sehingga zaidan mesti mansub oleh fi'il yang mahdhuf gitu. Hal akronta zaidan, ya ada khilaf situ. Fa amma al-hamzah ibn hamzah fala takhtas bil fi'li, ya, maka hamzah tidak dikhususkan dengan fi'il. Bal yajuzu an tadkhul 'ala al-asma, bahkan boleh dia masuk pada isim, kama yajuzu an tadkhul 'ala al-af'al, sebagaimana ia boleh juga masuk pada fi'il, wa in kana dukhuluha 'ala al-af'al akthar, meskipun masuknya hamzah pada fi'il lebih banyak. Kemudian itu 4 ya. Adawat yang khususkan masuk pada fi'il, adawatu syarat, adawatul tahdid, adawatul arab, adawatul istifham, selain hamzah. Kemudian wajaza itu ya, wajaza ba'duhum wuqu' al-ismi ba'daha, dan sebagian ahli nahwu membolehkan jatuhnya isim setelahnya. Setelah apa? Setelah adawatu apa syarat boleh, wajaza ba'dhu itu maksudnya bukan sebelumnya ka adawati syarat gitu. Wajaza ba'dhu wuqu' al-ismi ba'daha, sebagian ahli nahwu membolehkan datangnya isim setelah adawatu syarat, berarti boleh dirafa'kan sebagai mubtada atau yang lainnya. Fala yamtani'u 'indahu ar-raf'u 'ala al-ibtida', ini perlu diperhatikan ini ucapannya Asy'ari, karena beliau sepertinya di sini ada ketidakkonsekuensiannya, ada ketidakkonsekuensiannya, dan seperti yang dikira dikritik oleh mualliknya. Lihat di sini, lihat ucapan beliau apa, Asy'ari. Fala yamtani', katanya wa ajaza ba'duhum wuqu' al-ismi ba'daha, sebagian membolehkan untuk isim datang setelah adawatu syarat. Fala yamtani'u 'indahu, sehingga di sisinya tidak terhalang atau boleh untuk merofakkan isim yang datang setelah daudus syarat sebagai alal ibtida, sebagai mubtada. Kaqauli asy-syair, seperti ucapannya penyair. Dia kan lagi sekarang lagi membawakan madzhabnya siapa? Madzhabnya mereka yang membolehkan datangnya isim bukan fi'il setelah ada daudus syarat. Ya, lagi membawakan madzhabnya ini. Di antara contohnya katanya, la tajza'i in munfisun ahlaktuhu, fa idza halaktu fa inda dzalika fajza'i. Janganlah kau seorang wanita berkeluh kesah in munfisun, munfis harta yang banyak, malun kathir, jika aku membinasakan atau menghabiskan harta yang banyak. Janganlah kau berkeluh kesah jika aku menghabiskan harta yang banyak, atau jika harta yang banyak aku habiskan. Fa idza halaktu, kalau saya mati yang binasa, fa inda dzalika, maka ketika itu fajza'i, silakan kau ya berkeluh kesah. Di sini syaitnya mana? In munfisun. Ya. Tapi lihat setelahnya, takdiruhu, lihat takdirnya, in halaka munfisun, jika habis harta yang banyak. Katanya mubtada tadi kan? Sebelumnya tadi kan? Fala yamtani'indahu ar-raf'u 'ala al-ibtida, sehingga di sisi mereka yang membolehkan jatuhnya isim sebagai adawatu syarat, maka di sisi mereka boleh rofa sebagai tidak dibawakan dalilnya. Kemudian setelah itu takdiru in halaka munfisun, ya nanti akan kita baca keterangan dari mualliknya. Lihat syahidnya ya, ada faedah tambahan, kita baca agak cepat. Perhatikan asyahid dari bait ini, asyahidu fi qawluhu in munfisun haitsu waqa'a al-ismu al-marfu' ba'da dari syarat allati ya in wal akthar an yali hadzal adat al-fi'l, ya al-fi'la. Lihat in munfis, di mana dia marfu, datang marfu setelah adatus syarat, yaitu in wal akthar, yang banyak, an yali ya hadil adata al fi'lu, seringnya ya adawat ini diikuti oleh fi'il gitu. Ya wa qabla an nuqarina kama fi hadzal bait nukhbiruka annahu yurwa bi nasbi munfisin wa yurwa bi raf'i. Sebelum itu, sebelum kita jelaskan kepadamu apa yang ada pada bait ini, kami akan beritakan kepadamu bahwasanya syair ini diriwayatkan dengan dua sisi. Yang pertama nasab in munfisan. Ya, kalau ini jelas ya, in ahlaktu munfisan. Fa ma riwayat nasab atau riwayat nasab fa wa la tirwaha sibawain ini wa sibawain wa jumhur nasiyin. Ya. Wa la iskal ala hadhihi riwayah, tidak ada iskal di atas riwayat yang mansub ini. Ya, takdirnya apa? In ahlaktu munfisan. Fi'il yang ditakdirkan. Karena dia setelah ada tu syarat. Karena munfis hina idin mansub bi fi'il mahdhuf mufassir mufassarun bi fi'il min lafzil fi'il madzkur ba'da, ditafsirkan oleh lafaz fi'il yang disebut setelahnya. Takdirnya in ahlaktu munfisan ahlaktu. Kemudian war riwayat tsaniyah, riwayat kedua bi raf'i munfis, dengan rafa' munfis in munfisun. Ini riwayat orang Kufah. Wa arabuha, mereka orang Kufah mengarabnya sebagai munfis sebagai mubtada. Ala anna munfis mubtada. Kemudian jumlah ahlaktu khabaruhu. Wa hadha huwa sharih, sharih ibaratish sharih qabla in sharih al-bada. Dan ini ya ungkapan yang jelas dari asy-syarih sebelum beliau membawakan bait, ya kan? Wastadallu bihi wa bimithlihi ala jawazi wuqu'il jumlah al-ismiyah. Mereka berdalil dengan bait ini dan yang semisalnya akan bolehnya wuqu'il jumlah al-ismiyah, datangnya jumlah ismiyah setelah in dan idza asy-syartiyatain. Wa qalu, mereka berkata innal ismil marfu', innal ismil marfu' ba'da hataini ladataini mubtada. Sungguh isim yang marfu' setelah dua adat ini in dan idza adalah mubtada. Wal jumlah ba'dahu fi mahalli raf'in khabar. Jumlah setelahnya pada mahalli rafa' khabar, bukan jumlah tafsiriyah. Wa minhum man yaj'alu hadzal ismal marfu'. Nah, di antara mereka ada yang menjadikan isim yang marfu' sebagai fa'il. Ya, li nafsil fi'lil madzkur ba'da. Ya. Ada sebagian mereka yang menjadikan isim yang marfu itu sebagai fa'il. Fa'il dari apa? Fa'il bagi fi'il yang disebutkan setelahnya. Lihat contoh in zaidun yazuruka, ada yang menjadikan zaid sebagai fa'il dari yazuru, sudah kita lewatkan ya. Orang Kufah boleh seperti ini kan? Mendahulukan apa? Fa'il. Bina'an 'ala madhhabihim, dibangun di atas madhhab mereka, min jawazi taqdimil fa'il, dari bolehnya mendahulukan fa'il 'ala al-fi'li agar rafi'lah, dari fi'il atau yang merafakannya. Hamal basriyun falu yusallimuna awalan riwayat rafa'. Adapun orang-orang Basrah, mereka tidak, yang pertama mereka tidak menerima riwayat rafa'. Tsumma yaqulun, kemudian mereka berkata in shahhat dalahala. In shahhat hadhihi riwayah, seandainya riwayat ini sahih. Fa innaha la tadullu ala jawazi wuqu'il jumal al-ismiyah ba'da adati syarat. Maka di situ tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya untuk jumlah ismiyah datang setelah adati syarat. Meskipun rafa', kata orang Basrah, tidak ada dalil bahwasanya boleh jumlah ismiyah datang setelah in. Wala tadullu ala jawazi taqaddumil fa'il ala fi'lihi, dan juga tidak ada dalil akan bolehnya apa fa'il mendahului fi'ilnya. Kenapa? Li'anna wahidan min hadaini al-wajhain ghairu muta'ayyin, karena satu dari dua sisi ini tidak mesti, tidak mesti seperti itu, masih ada sisi yang lain kok. Fi i'rabil ismil marfu', dalam hal i'rab ismi yang marfu' setelah adat syarat. Bal hadzal ismu, bahkan i'rabnya, kata orang Basrah, isim yang marfu ini in munfisun, ya seandainya benar riwayat rafa, katanya itu fa'il li fi'lin mahdhuf, fa'il bagi fi'il yang mahdhuf, yufassiruhu al fi'l al madzkur ba'da, yang mana fi'il yang mahdhuf tersebut ditafsirkan oleh fi'il yang setelahnya. Ya, istighfar tadi babnya ya kan, marfu tadi di sini enggak mesti masuk kan, boleh kata orang-orang Basrah, tapi syaratnya ditakdirin fi'il gitu. Wa yuqaddar al-mahdhuf min lafz al-madhkur, dan ditakdirkan yang mahdhuf dari lafaz yang disebutkan. In kana alladhi ba'dahu, nah ini. Jadi yang mahdhuf dari fi'ilnya atau amilnya ditakdirkan dari lafaz fi'il yang disebutkan. Kapan? In kana alladhi ba'dahu qad rafa'a ad-dhamira 'ala al-fa'iliyah. Jika fi'il yang setelahnya telah merafa'kan dhamir sebagai fa'ilnya. Ya. Yeah. Telah merafa'kan dhamir sebagai fa'ilnya. Kemudian wa min ma'na al-fi'l al-muta'akhir, dan diambil dari makna fi'il yang diakhirkan, dari maknanya in kana qad nasaba, apabila ya apabila ambil yang disebutkan telah menasabkan dhamir isim kama fi halal bait, bagaimana pada bait ini ya. Jadi pada bait ini karena fiilnya merfa'kan menasabkan, ya kan, karena fiilnya menasabkan dhamir isim, ya kan, ahlak tahu dia kan menasabkan dhamir isim ya, dia mutaaddi dan telah menasabkan dhamir isim, ya, dia telah menasabkan dhamir isim, maka katanya diambil dari apa, maknanya fiil, katanya dari maknanya fiil. Nah, tadi kama fi hadzal bait al-mustasyadd, bagaimana pada bait yang dijadikan syadd ini. Jadi la tajza'i in halaka munfisun. In halaka munfisun. Amin al-awwal qaulu ta'ala, contoh yang pertama ini. Ada contohnya pada berikutnya berarti ya. Cara penakdirannya katanya. Coba lihat sebelumnya itu. Wa yuqaddar al-mahdhuf min lafdhil madhkur, ditakdirkan yang mahdhufnya ya dari lafaz fi'il yang disebutkan, in kana alladhi ba'da, apabila yang setelahnya qad rafa'a ad-dhamir 'ala al-fa'iliyah, telah merafa'kan dhamir ya sebagai fa'il. Istajaraka, merafa'kan apa ini? Dhamir ya. Wa in ahadun min al-musyrikin istajaraka, iya kan, istajaraka merafa'kan dhamir ya, huwa, iya kan, ya, sebagai fa'ilnya. Maka ini diambil dari lafaz fi'il. Ya. Wa hadha huwa ar-rajih. Wa hadha huwa ar-rajih. Wa huwa alladhi qaddara syarih ba'da insha' al-bayt thumma raji' ila ma dzakarnahu fi bab al-fa'il. Kemudian dari mana fi'il yang diakhirkan apabila dia telah menasabkan dhamir isim. Bagaimana pada bait ini? Katanya di takdirkan maknanya in munfisun, yakni in halaka munfisun. Kalau ditakdirkan in ahlak tu kan enggak pas karena dia marfu, ya kan? Seandainya dia mansub ya bisa in ahlak tu. Ya, dari fi'il yang disebutkan. Cuma di sini marfu, maka tidak bisa disebutkan atau tidak bisa diambil dari apa? Dari ambil yang disebutkan. Karena ambil yang disebutkan kan mutaaddi. Ya, sekarang di sini munfis marfu. Ya. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan? Jelas ya makna dari wanasbu hatmun intalasa biquma yahtassu bil fi'li kain wa haythuma. Nasab itu mesti apabila isim yang mendahului datang setelah adawat yang dikhususkan masuk pada fi'il. Ya, seperti in dan haythuma. Ya, wajib nasab. Boleh tidak rafa? Ya mungkin boleh rafa'nya, tapi syaratnya apa? Rafa'nya bukan sebagai mubtada gitu, tapi dengan fi'il yang mahdhuf agar tidak merusak kaidahnya mereka orang-orang Basrah. Karena kaidahnya orang Basrah itu demikian, yang namanya adawat itu syarat harus diikuti oleh apa? Jumlah fi'liyah, ya kan? Ada orang-orang paham boleh kan? Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ah, itu belum selesai tadi ya, penjelasannya tadi itu. Ya. Hadza taqdir ya. Nomor satu itu hadza taqdir wa taqdiru al-basriyin. In halaka munfis, ini takdirnya al-basriyin. Wala yattafiqu dzikruhu huna bi hadzal syakl ma ma dzakaru syarih qabla insyadihi al-bait. Tidak pas gitu. Apa yang disebutkan, ini asy-syarih sebutkan di sini bi hadzal syakl, dengan bentuk seperti ini, dengan apa yang telah beliau sebutkan sebelum menyebutkan bait ini, ya kan? Walau annahu qala, seandainya pensyarah berkata wa taqdiruhu 'inda al-basriyyin, penakdirannya 'inda al-basriyyin, in halaka munfis lastaqama al-kalam, misalnya kalamnya akan menjadi lurus pas ya. Sebelumnya beliau menghikayatkan pendapat mereka orang-orang Kufah yang menggunakan rafa, tiba-tiba takdirnya dengan takdiran orang-orang Basrah, ya kan? Ya, mana saja yang mau ditanyakan? La tajza'i in munfisun ahlaktu, fa in ahlaktu fa inna dhalika fajza'i. Sehingga tadi perlu ingat-ingat ya, wajibnya mansub. Ya, wajibnya mansub maksudnya tidak boleh rofa sebagai mubtada, sehingga tidak menafikan bolehnya rofa asal dengan syarat rofanya dengan apa? Fi'il. Ini tentunya kalau antum antum madani siapa? Al-Basri. Demikian antum apa? Kaidah ini terapkan. Kalau ada atau syarat diikuti oleh apa? Isim mesti di situ ada fi'il yang apa? Yang mudmar ila syamsu kuwirat. Ila kuwirati asyamsu kuwirat. Ada pun orang-orang Kufah yang membolehkan asyamsu sebagai apa? Mubtada kuwirat sebagai apa? Khabarnya. Ada juga yang membolehkan asyamsu sebagai fa'il. Ya kan? Dari fi'il yang sebutnya setelahnya. Kemudian wa in dala as-sabiqu ma bil ibtida' yahtassu far-raf'a jazm wa bada kadha ila al-fi'l tala ma lam yarid ma qabla ma'mulan lima ba'du wujid wa in dala as-sabiqu ma bil ibtida' apabila as-sabiq yani al-ismu as-sabiq isim yang mendahului tala mengikuti ma bil ibtida' adawat yang bilik tidak yakhtas, yani aslinya yakhtas bilik tidak. Aslinya ma bilik tidak yakhtas, yani ma yakhtas bilik tidak, ada takdim takhir itu. Apabila isim yang mendahului datang setelah adawat yang dihususkan bagi mubtada, farrafa tazim abada, maka tentunya rafa tetapilah selalu. Ini contoh istighol juga ya, farrafa tazim abada ini. Irama jelaskan. Ya, in tala sabiqu ma di sini mausulah karena mahalnya nasab. Ya, bil ibtida ini muta'alliq. Muta'alliqani bi yahtass al-ati fa waqi'ah. Atau ya rabita baina asy-syart wa jawabi. Ya. Fa ar-raf'a yaltazimu abada. Jelas ya? Jadi kalau isim yang mendahului itu dia mengikuti adawat yang khusus bagi mubtada, maka harus dirafakkan isim tersebut. Tergambar kan? Kalau tadi sebaliknya, kalau isimnya datang setelah adawat yang khusus bagi fi'il, masih apa? Mansub. Ya, dengan pengertian tadi yang lebih luas. Ya, kemudian kalau isimnya yang mendahului datang setelah adawat yang khusus bagi mubtada, maka tentunya isimnya adalah apa? Ya, marfu. Mubtada. Kada, ini yang perlu untuk cermati, romnya kada. Disebutkan juga dalam catatan kaki itu. Kada itu jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf. Dia jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf. Yaqau na'atan, dia sebagai na'at. Li masdarin mahdhuf, na'at bagi masdar yang dibuang. Yang masdar itu mansubun 'ala al-maf'uliyah al-mutlaqah, mansub sebagai maf'ul mutlaq bi fi'lin, dengan fi'il madlulin alaihi bisabiq, dengan fi'il yang mahdhuf, cuma fi'il tersebut ditunjukkan oleh fi'il yang sebelumnya. Jadi kada ini dia sebagai apa tadi? Sifat dari masdar yang mahdhuf yang fi'ilnya pun dibuang. Kenapa? Karena sudah ditunjukkan oleh fi'il sebelumnya. Dia takdirnya lihat. Ya, wal tazim ar-raf'a iltizaman musyabihan. Ini kada yakni mana musyabihan. Lidzalika al-iltizam idza tala al-fi'l. Ya. Idza tala al-fi'l. Yani iltazim ar-rafa. Tetapilah rafa. Iltizaman dengan penetapan yang menyerupai gitu. Penetapan itu yani idza tala al-fi'l. Apabila tala al-fi'l. Setelah itu idza al-fi'l. Kami jadi jar wa majrur na'at li masdar mahdhuf li fi'lin ya madlul alaihi apa bisabiq ya bisabiq ini perlu perhatikan kaza maksudnya apa kaza demikian pula gitu ya kan demikian pula lazimilah rafa dengan kelaziman yang sebelumnya itu farrafa iltazimhu ya kan jadi apabila lihat apabila isim yang mendahului datang setelah adawat yang dihususkan dengan mubtada maka tetapilah rafa selamanya demikian pula tetapilah iya rafa dengan iltizam yang tadi kapan idzal fi'lu gitu إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. Apabila fi'il mengikuti adawat yang, ya idzal fi'lu, apabila fi'ilnya mengikuti adawat yang, lam yarid ma qablu, adawat yang, apa yang sebelum adawat ini, ya apa yang sebelum adawat ini tidak bisa sebagai ma'mul lima ba'du, untuk yang setelah adawat ini. Ya wujid, ini saya lima wujida ba'du. Kita ulang ya. Di sini sedang apa ini? Menyebutkan tentang apa? Wajibnya apa? Wajibnya rafa, ya kan? Wajibnya rafa. Tempat yang pertama di mana wajib rafa, ini merafakan isim sabiq, adalah ketika apa? Isim sabiq ini datang setelah apa? Adawat yang dikhususkan bagi apa? Bagi mubtada. Ya. Yang kedua nih, apabila fi'il, ya, fi'il datang setelah, fi'ilnya datang setelah adawat yang mana apa yang sebelum adawat ini tidak bisa menjadi ma'mul bagi amil atau bagi yang setelah adawat ini. Ya, nanti akan jelas sangat contoh. Jadi lima ba'du, ba'du itu dhorof yang muta'alliq dan wujid. Aslinya lima wujida ba'du itu. Idza al-fi'lu, ini idza tala al-fi'lu. Al-fi'lu fa'il dari apa? Fi'il yang mahdhuf. Artinya idza tala al-fi'lu. Ya, rupanya ada yang sulit ya. Ma mausulah maf'ul dari tala. Ma, ya. Ma lam yarid. Ma ini apa? Mausulah. Rabitnya mana? Idza tala ma lam yarid. Hah? Idza tala ma lam yarid. Ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid. Ma lam yarid. Ma apa? Ma yang sebelum qablu ini. Idza tala ma lam yarid ma qablu. Apa? Bagi fa'il dari apa? Yarid dia. Ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid. Ba'du di situ dia diputus dari dhofah, maka dia mabni. Munyarid hum mahdhuf fi. أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني. Beliau al-musannif mengisyaratkan dua bait ini kepada macam yang kedua dari keadaan isim yang mendahului. Keadaan yang pertama sudah kita lewatkan, yaitu apa wajibnya mansub. Kapan itu? Ketika isim yang sabiq mendahului atau datang setelah adawat yang khusus masuk kepada fi'il. Yang kedua ini adalah tempat di mana wajib isim yang mendahului untuk dirafakan. Wa huwa ma yajibu fihi rafa', yaitu apa yang wajib padanya rafa'. Wa yajibu raf'ul ismi al-mushtaghali 'anhu idza waqa'a ba'da adatin takhtassu bil ibtida'. Maka wajib merafakan isim yang amil itu sibuk beramal padanya sehingga tidak bisa beramal padanya. Idza waqa'a ba'da adatin takhtassu bil ibtida'. Wajib merafakan isim yang mushtaghal 'anhu apabila waqa'a isim tersebut, isim tersebut datang setelah adawat yang dikhususkan untuk mubtada, seperti idza allati lil mufaji'ah, idza untuk mufaji'ah, makna tiba-tiba itu ya. Dan idza mufaji'ah tidak boleh diikuti kecuali lil mubtada atau jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah seperti fa idza hiya baydha'un lin nadhirin, ya kan. Idza lahum makrun fi ayatina. Jadi setelah idza hujaiyah masih apa jumlahnya? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ya. Sehingga kalau datang isimnya setelah idza ya harus mafu sayy mubtada. Fataqulu, kamu katakan kharajtu fa idza Zaidun yadribu Amr. Saya keluar maka tiba-tiba. Ya, saya sangka Zaid dipukul oleh Amr. Ya. Biraf'i Zaid, dengan merafakan Zaid. Wala yajuzu nasbu, tidak boleh nasab. Lianna idha hadihi la yaqamu ba'daha al-fi'l, karena idha ini tidak datang selanjutnya fi'il. la zahiran wal muqaddar, tidak fi'il yang zahir ataupun muqaddar. Ya, ini keterangan dari bait yang pertama. Wa in talasabiqu ma bil ibtida yahtasu fa rafa'a jazimu abada. Wa kadhalika yajibu raf'ul ismi sabiq idza waliya al-fi'la. Ini wali al-fi'lu ya sepertinya. Jadi kalau wali al-fi'la ya. Jadi wali al-fi'lu al-mushtaghilu bidhamiri adatan itu. La ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha. Demikian pula wajib merufakan isim yang mendahului jika ya, jika fi'il yang sibuk dengan dhamir itu datang setelah adawat yang la ya'mal ma ba'daha. Apa yang setelah adawat ini berarti fi'il ya, setelah adawat ini fi'il ya tadi kan. Apa yang setelah adawat ini tidak bisa beramal pada apa yang sebelum adawat ini. Saya ulangi. Demikian pula wajib merufakan isim yang mendahului jika fi'il yang masyhul yang sibuk beramal pada dhamir itu datang setelah adawat perangkat yang mana la ya'malu ma ba'daha, apa yang setelah adawat ini tidak bisa beramal fima qabla, ya pada apa yang sebelumnya. Kenapa kira-kira? Jangan menjawab. Karena syarat istighfar itu apa? Agar amilnya bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Tapi kalau antara isim dengan amilnya ada pemisah, yang pemisahnya menghalangi ya amil tadi untuk bisa beramal pada sebelumnya, berarti apa ini? Ya, tidak bisa. Ya, tidak bisa istighfar oleh dia. Ya, rafa. Jadi kalau istighfar ini kadawadi syarat, ada wajah sebagai adawadi syarat wal sifham wa man nafiya. Contoh Zaidun in laqitahu fakrimhu. Ismu sabiqnya mana ismu sabiqnya? Zaidun. Ya, al-fi'l al-mushtaghalnya mana? Laqiya. Mana adawat yang menengah-tengahnya? In. In ini menghalangi laqiya untuk bisa beramal pada Zaid. Berarti kalau kita terapkan dengan syarat-syarat apa istighfar enggak ada ya. Berarti di sini enggak masuk istighfar ya. Sehingga dia hanya satu sisi saja, rafa saja, sudah. Zaidun in laqitahu fakrimhu. Zaid, jika kamu menjumpainya, maka muliakanlah dia. Boleh enggak Zaidan? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Alasannya? Karena fi'il yang setelah in tidak bisa beramal kepada Zaid. Iya. Karena in ini menghalangi apa yang setelahnya untuk bisa beramal pada yang sebelumnya. Itu perhatikan. Sehingga kalau diperhatikan di sini ada istighfar enggak? Hah? Enggak ada istighfar ya berarti ya. Betul enggak? Ya, jadi kadang beliau sebutkan tadi macam-macamnya untuk lengkap gitu. Zaidun in laqitahu fakrimhu. Tapi fungsinya maknanya yang istighfar ya dekat ya. Wa Zaidun hal tadribuhu? Zaid, apakah engkau memukulnya? Ya. Di sini harus Zaidun. Kenapa? Karena tadribu tidak bisa beramal pada Zaid. Seandainya dibuang pemir haknya, yang bisa. Zaidan hal tadrib, misalkan, yang bisa. Kenapa? Karena ada hal. Sini sifah menghalangi. Hal ini menghalangi. Yang setelahnya tadribu untuk bisa beramal pada Zaid. Sehingga harus rofa saja. Kalau istighfar yang sudah kita lewatkan kan syaratnya. Harus bisa beramal pada yang sebelumnya. Jika dibuang pemirnya. Wa Zaidun ma laqituhu. Dengan mana fiyah? Fayajibu rafu Zaidin fi hadhil anzilah wa nahwiha, maka wajib merafakan Zaid pada contoh-contoh ini dan yang semisalnya. Lihat dalam catatan kaki itu tadi ya, untuk yang pertama adawat yang khusus masuk kepada jumlah ismiyah selain idza ada juga, yaitu apa? Laitama ya. Kemudian wawul hal. Awal hal. Kaqaulika, contoh ucapanmu, kharajtu wa Zaidun idribuhu Amrun. Saya keluar dalam keadaan Zaid dipukulin Amr. Wala yajuzu nasbu Zaid, tidak boleh masukkan Zaid, tambahkannya. Selain idza berarti laitama dan wau al hal. Kemudian ditambahkan juga selain tadi ada wadu syarat atau dirinci lagi ya untuk yang kedua ini yaitu apa? Wajibnya rofa. Tadi kan yang disebutkan wajib rofa itu apabila apa? Fiilnya datang ya setelah adawat, yang mana yang setelah adawat tidak bisa beramal pada sebelumnya. Jadi di sini al-asya'u allati la ya'malu ma ba'daha fi ma qabla asyaratu anwa', hal-hal yang atau adawat-adawat yang la ya'mal ma ba'daha, apa yang setelah adawat ini tidak bisa beramal pada apa yang sebelumnya, itu ada 10 adawat. Ada 10 tambahan lagi. Yang pertama adawatu syarat jami'uha, semua adawatu syarat. Semuanya ya. Nahu Zaidun in laqitahu fakrimhu. Zaidun haitsuma talqahu fakrimhu. Kenapa? Semua ada syarat. Ya, sudah lewat. Ya. Itu bahwasanya ada syarat harus diikuti oleh fi'il. Jumlah fi'liyah. Atsani adawatul istifham jami'uha. Semua adawatul istifham. Semuanya. Nahu Zaidun hal akramtahu 'Aliyun? Assalamu alaikum. Ali, apakah kau mengucapkan salam kepadanya? Menyampaikan salam kepadanya. Kemudian ada waktu tahdid jami'uha. Zaidun halla akramtahu, nanti akan datang. Ada waktu tahdid pembahasannya. Ya. Wa Khalidun ala tazuruhu. Ya. Kemudian yang keempat, ya, ada waktu al-'ard jami'uha. Zaidun ala tukrimuhu. Wa Bakr ama tujibuhu. Kemudian lamul ibtida' Zaidun la ana qad darabtuhu. Khalidun la ana uhibbu hubban jamma. Kemudian yang keenam, kam al khabariyah. Zaidun kam darabtuhu wa Ibrahim kam nasahtu lah. Huruf an-nasikhah Zaidun inni darabtuhu. Bakr ka'annahu sayf mabu'a azimatin. Ya, yang ke-8 al asmaul mausulah. Zaidun alladhi tadribuhu. Bakar wahindun allati ra'aituha. Kemudian al-asmal mausulah bil'amil al-mashhul. Isim-isim mausul, isim-isim yang mausufah disifati dengan amil yang mashhul. Zaidun rajulun darabtuhu. Ini kan rajul disifati ya dengan amil yang mashhul. Darabtuhu Zaidun, Zaidun rajulun darabtuhu. Kemudian ba'du hurufin nafi, sebagian huruf nafi. Yang pertama ma mutlaqan. Contoh Zaidun rajulun ma darabtu. Kemudian la dengan syarat an taqa fi jawabil qasam. Kalau la syaratnya agar dia jatuh pada jawabil qasam. Zaidun wallahi la adribu. Fa in kana harfun nafi ghairu ma wa la, kalau huruf nafi selain ma dan la. Contoh Zaidun lam adribu. Aw kana harfun nafi huwa la wa laysa fi jawabin nafi wa laysa fi jawabin qasam. Nahu Zaidun la adribu. Fa inna yatarajjah ar-raf' wa la yajibu li annaha hina idzin la tufsal ma ba'daha amma qablaha. Jadi kalau huruf nafinya selain ma dan la, contoh Zaidun lam adribhu, atau huruf nafinya adalah la bukan pada jabu syarat ya. Contoh Zaidun la adribhu, maka yang rajih rafa dan tidak wajib, karena ketika itu dia la tusal ma ba'daha amma qablaha, apa yang setelahnya tidak dipisahkan dari apa yang sebelumnya oleh pemisah. Banyak ya adawat yang ia menghalangi, ya adawat yang ia menghalangi amil setelahnya untuk dia beramal pada yang apa sebelumnya, sehingga yang sebelumnya harus marfu. Ya. Kemudian kita lagi. Aika dzalika yajibu raf'ul ismi sabiq idza tala al-fi'lu syai'an la yaridu ma qablahu ma'mulan lima ba'dah. Ya, ini maknanya demikian pula wajib merafakan isim yang mendahului apabila fi'ilnya datang setelah adawat yang tidaklah datang apa yang sebelumnya sebagai makmul dari apa yang setelahnya. Wa ma jaza 'amala ma ba'da hadhihi adawati ma qablaha. Wa man ajaza 'amala ma ba'da hadhihi adawati ma qablaha faqala Zaidan ma laqitu. Ajaza an-nasba ma'a dhamir bi 'amilin muqaddar fa yaqulu Zaidan ma laqitu. Bagi siapa yang membolehkan ya amalan apa yang setelah adawat ini kepada yang sebelumnya, jadi ternyata ada yang membolehkan ya, ada ahli nahwi membolehkan untuk apa yang setelah adawat tadi beramal pada yang sebelumnya, sehingga dia mengatakan Zaidan ma laqitu, maful dari laqitu. Zaidan malaki, kalau yang bolehkan. Kalau dia membolehkan berarti dia pun membolehkan. Nasab ya bersama dhamir. Ya, di amilin muqaddar. Nasabnya dengan amilin muqaddar. Zaidan malakitu berarti membolehkan di situ apa? Istighol juga ya. Padahal ada ma nafiyah. Tapi kebanyakan melarang. Harus rafa saja Zaidun malakitu. Karena lafiyah tidak bisa beramal pada Zaid karena ada penghalang, yaitu ma nafiyah. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan. Ya, makna baik jelas ya. Wa intala sabiqu ma bil ibtida yahtasu farqa lazim wa bada. Jika isim yang mendahului mengikuti adawat yang dikhususkan pada bagi mubtada, maka rafa tetapilah selamanya. Harus rafa. Itu setelah apa? Idza huja'iya, setelah laitama dan wawu al-hal. Demikian pula yang wajib menetapi rafa apabila fi'il datang setelah adawat, yang mana apa yang sebelum adawat ini tidak bisa menjadi ma'mul bagi apa yang setelahnya, bagi ma'mul yang didapati setelahnya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang masih apa? Baru dua berarti ya keadaannya kita ambil ya. Yang pertama wajib nasab, yang kedua wajib apa? Rafa. Ya. Ya, mubtada. Jadi yang wajib rafa sebagai mubtada. Contohnya mana tadi? Zaidun itu ya. Hah? Ayah, kharajtu faidha Zaidun. Ya. Zaidun mubtada. Kemudian khabarnya jumlah setelahnya faidha Zaidun yadribu Amrun. Ya. Idzanya apa idza hujayyah. Idza lahu makrun fi ayatina itu. Faidha hiya bayda, kadang ada fa'nya kadang tidak ada. Ya, gimana yang lain? Siapa yang perlu diulang? Dan berikutnya adalah boleh pilih yang dua sisi, cuma nasab lebih dipilih. Akhtira nasbun qabla fi'lin li talab wa ba'da ma ila'uhu fi'la ghalab wa ba'da 'atifin bila fasl 'ala ma'mul fi'lin mustaqirin aw wala. Mana Jafar? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Yang wajib. Ya, kalau yang wajib marfu, kalau kita lihat syarat-syaratnya enggak terpenuhi. Kan syaratnya masyhul agar dia bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Seandainya amil itu ditimpakan padanya, berarti dia tidak masuk pada wasyul. Mungkin disebutkan oleh beliau untuk pelengkap. Pelengkap. Kalau yang syul ya tadi yang dia masuk boleh yang dua sisi ya. Kalau yang wajib marfu ya ada syirik, Makanya syarat-syarat tadi yang sudah disebutkan harus diingat. Nanti akan terapkan. Ini syogol bukan. Ini syogol bukan. Ya. Kalau tadi kan seperti ketika ada penghalang yang menghalangi yang ambil yang setelahnya untuk beramal pada makbul yang sebelumnya. Nah, ini kan syaratnya ada yang hilang. Berarti bukan syogol ya. Ya penyempurna saja. Nanti mungkin ada tandingnya mulia sekali. Panjang juga ini masalah. Terus saya dilarang tadi i'rab dan juga maknanya, contoh-contohnya. Kemudian sampai di sini duduk. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Allahu ta'ala ala wa ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.